yang mengutus Rasulnya untuk menyampaikan agama ini, sehingga agama ini berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita mempelajari agama ini, kita membahas agama ini, tentu tidak lepas dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan dari semata-mata ajaran dari orang-orang tua kita atau nenek moyang kita, atau diambil dari adat istiadat di masyarakat kita, budaya bangsa kita dan sebagainya. Bukan itu. Tetapi Islam yang kita imani, Islam yang kita pelajari, Islam yang kita amalkan, mesti dan mesti harus diambil dari sumber yang benar, yaitu Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar ini untuk dimenangkan di atas segala agama, biarpun orang-orang musyrik membencinya. Dalam ayat yang lain, "Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida." Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak ini untuk dimenangkan di atas segala agama, agar dimenangkan di atas segala agama. Naam, dan cukuplah Allah Subhanahu Wa Taala menjadi saksi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa naam, agama kita ini adalah datang dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang kemudian dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disampaikannya kepada kita. Karena itulah belajar agama, membahas agama, tentunya harus mengembalikannya kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mempelajari agama Islam ini dan mengamalkan agama Islam ini persis seperti apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, ataupun persis seperti apa yang dikehendaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih, maka dia akan selamat, dia akan berada di atas petunjuk dan jauh dari penyimpangan. Maka sebaliknya, siapa saja yang tidak mau berpegang dengan agama ini dari Alkitab maupun Sunnah, hanya menjadikan agama ini naam berdasarkan hawa nafsu, berdasarkan akal semata, berdasarkan adat istiadat masyarakatnya atau bangsanya, atau yang selain dari Kitab Allah, Quran dan Sunnah, maka ma'asyiral muslimin, maka dia akan menyimpang, akan sesat dan jauh dari kebenaran. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat-ayat-Nya memerintahkan kita untuk terus berpegang dengan Al-Qur'an maupun dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun." Allah menyatakan, ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, yaitu Al-Quran. Dan jangan kalian mengikuti yang selain Quran itu sebagai pemimpin kalian. Akan tetapi sedikit sekali kalian ini mau mengingat. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, "Hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uh wattaqu la'allakum turhamun." Allah menyatakan, Al-Quran ini, kitab Al-Quran ini adalah diturunkan olehnya dan diturunkan dalam keadaan yang diberkahi, maka ikutilah dia dan bertakwalah kalian agar kalian mendapatkan rahmat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau juga menyatakan, "Inni tarikum fikum ma lan tadilu intamassaktum bihi ma intamassaktum bihi iniktasaitum bihi kitab Allah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya aku tinggalkan di tengah-tengah kalian malan tadillu ini tasaitum bih, yang mana kalian tidak akan sesat jika kalian mau berpegang teguh dengannya, yaitu kitab Allah Al-Quran." Dalam riwayat yang lain, "Wa hadza habdullah, Al-Quran ini adalah tali Allah. Naam, man tamassaka bihi kana 'alal huda wa man tarakahu kana 'alal dhalal." Barang siapa berpegang teguh dengan Al-Quran ini, maka dia di atas petunjuk. Dan barang siapa yang meninggalkannya dan berpaling darinya, maka dia di atas kesesatan. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat-ayat dan hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwa siapapun yang ingin mengenal Islam dengan berpegang teguh dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah, dia di atas petunjuk Allah dan jauh dari kesesatan. Adapun sebaliknya, justru dia akan jauh dari petunjuk Allah, bahkan dia terjerumus pada kesesatan. Kemudian, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala juga merintahkan di dalam Al-Quran untuk juga mengikuti Rasulullah s.a.w. dalam beragama ini. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kata Allah taala, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Maka jika kalian berselisih pendapat tentang suatu permasalahan, kembalikan hukumnya kepada Allah dan Rasulnya, yaitu kepada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu Wa Taala juga menyatakan, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Dan apa saja yang datang kepada kalian dari Rasul, maka ambillah, taatilah. Dan apa yang dilarangnya dan dicegahnya, maka jauhilah. Nah, ma'asyiral muslimin, ini menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala juga merintahkan kita untuk senantiasa beragama ini dengan apa yang datang dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Allah Ta'ala juga menyatakan, atiu Allah wa atiur Rasul, la'allakum turhamun. Taatlah kalian kepada Allah, dan taatlah kalian kepada Rasul, agar kalian benar-benar mendapatkan rahmat. Dalam ayat yang lain, wa may yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, sungguh dia berarti telah mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, Rasulullah menyatakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umatku itu akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan. Qila ya Rasulullah wa man ya'ba. Dikatakan kepada beliau, wahai Rasulullah, siapakah sungguhnya orang-orang yang enggan masuk surga itu? Masuk surga tapi enggan. Siapa gerangan mereka itu? Qala Rasulullah menyatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaati aku, maka dia akan masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat atau durhaka kepadaku, sungguh dia adalah termasuk orang-orang yang enggan. Ma'asyiral muslimin, jamaah jumaah rahimani wa rahimakumullah. Ini semua menunjukkan kepada kita kewajiban dari kita semuanya ma'asyiral muslimin di dalam beragama, mengembalikan semua perkara agama ini kepada Allah dan Rasulnya, yaitu dengan melihat kepada dalil-dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW, sehingga pemahaman kita dan juga pengamalan kita tentang agama inilah benar, dibimbing berdasarkan wahyu dari Allah Ta'ala dan Rasulnya. Naam, karena ada Al-Quran dan Sunnah masih di hadapan kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah jumaah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan mengetahui sedikit tentang apa itu Islam. Ma'asyiral muslimin, banyak di antara kita kaum muslimin yang tidak memahami tentang apa itu Islam. Karena itu perlu kita untuk senantiasa mempelajari apa itu Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimullah di dalam kitabnya yang masyhur Al-Usulu Thalathah, beliau menyebutkan di sana tentang pengertian tentang apa itu Islam dengan penjelasan yang sangat gamblang. Beliau rahimallahu mengatakan, al-Islamu huwal istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirk wa ahli. Beliau rahimallahu mengatakan bahwasannya Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mentauhidkannya, dengan mengesakannya dalam beribadah kepada Allah. Yang kedua, walinqiyadu lahu bitta'ah, tunduk patuh kepada Allah dengan mentaatinya. Yang ketiga, wal bara'atu minasyirk wa ahlih, berlepas diri dari semua bentuk kesyirikan dan para pelakunya. Tiga perkara inilah ma'asyiral muslimin yang disebutkan tentang apa itu Islam. Sehingga para ulama mengatakan, la yakunu al-'abdu musliman illa yuhaqqiqa hadhihi sifat. Tidaklah seorang hamba itu dikatakan muslim sampai dia benar-benar merealisasikan, mewujudkan tiga sifat yang utama dalam pengertian ini. Seseorang tidak akan jadi muslim sampai dia benar-benar mewujudkan tiga sifat ini dalam dirinya, sehingga benar-benar dia dikatakan sebagai seorang muslim. Apa itu ma'asyiral muslimin? Telah disebutkan tadi, yaitu al-istislamu lillahi tauhid. Yang pertama adalah na'am, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mentauhidkannya. Iya, seorang muslim dia harus tunduk, dia harus berserah diri kepada Allah dengan menyerahkan semua ibadahnya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam berdoa, dalam memohon pertolongan, dalam memohon perlindungan, bertawakal, berharap, takut dan sebagainya, maka semuanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shaliha wa qala innani minal muslimin." Siapakah orang yang lebih baik ucapannya daripada orang yang dia berdakwah atau mengeseru kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh dan dia mengatakan innani minal muslimin, sesungguhnya aku yang termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Nah, orang-orang yang berserah diri kepada Allah dan orang-orang yang senantiasa beramal saleh, maka tidak ada orang yang lebih baik ucapan daripada orang ini. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, seorang muslim dia mesti tunduk, dia berserah diri kepada Allah dengan senantiasa mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikarenakan ibadah merupakan tujuan Allah taala menciptakan kita semuanya. Allah menyatakan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semuanya beribadah kepada-Ku. Nah, untuk keperluan ibadah inilah Allah taala menciptakan kita. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadahlah kalian semuanya kepada Allah, jangan menyekutukannya dengan yang selainnya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim dia menyerahkan dirinya sepenuhnya dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah seorang muslim, maka dia tidak menyekutukan Allah, dia tidak berbuat syirik, karena yang demikian adalah perkara yang diharamkan, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa." Dan tidaklah mereka itu diperintah kecuali agar mereka ini benar-benar mengikhlaskan, memurnikan ketaatan dan ibadahnya ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita, seorang muslim bukanlah musyrik, seorang muslim bukan ahli syirik, seorang muslim tidak mau melakukan kesyirikan apapun bentuknya. Dia adalah orang-orang yang benar-benar menyerahkan ibadahnya, memurnikan ibadahnya semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sangat disayangkan, kita lihat banyak kaum muslimin di hari ini, mereka mengaku muslim dengan lisan-lisan mereka, mereka bersyahadat dengan lisan-lisan mereka, namun kebanyakan amalan mereka, ibadah mereka, doa mereka, permintaan tolong mereka, perlindungan mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Antum perhatikan, banyak di kalangan muslimin tatkala ditimpa musibah, tatkala ditimpa bencana, mereka lari kepada kuburan-kuburan keramat. Mereka menyeru kepada doa-doa kepada orang-orang soleh yang telah mati dan sebagainya. Maka termasuk bentuk kesyirikan ma'asyiral muslimin. Karena tidak sepantasnya seorang muslim yang mengaku benar-benar Islam, dia justru kemudian melakukan kesyirikan kepada Allah selain Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang pertama tentang pengertian Islam, al-istislamu lillah bitauhid. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, dengan memurnikan ibadah yang semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, termasuk dari pengertian Islam, al-inqiyadu lahu bitta'ah. Tunduk patuh kepada Allah dengan senantiasa mentaatinya. Naam, kata Syekh Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya, beliau mengatakan dalika bi fi'li. Naam, awamirihi wajtinabi nawahi, yang demikian itu adalah dengan kamu mengerjakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Kenapa? Li'anna ta'ah fil amri bifi'lihi wa ta'ata fil nahyi bitarkihi. Karena sesungguhnya mentaati Allah dalam perintah-perintahnya yaitu dengan melaksanakannya, dan mentaati Allah dalam hal larangannya yaitu dengan kamu meninggalkannya. Seperti itu. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim yang benar-benar muslim, maka dia berusaha patuh taat kepada Allah dalam melaksanakan perintah-perintahnya ataupun dalam meninggalkan larangan-larangannya. Inilah muslim. Bukan muslim sejati namanya ma'asyiral muslimin. Dia mengaku lisannya muslim, tapi dia tidak sholat. Dia menjauh dari nam ibadah kepada Allah. Nah, dan dia tidak enggan-enggan untuk berpuasa, enggan melaksanakan ketaatan kepada Allah, dan enggan untuk melakukan kewajiban-kewajiban dari dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang muslim ma'asyiral muslimin, dia patuh kepada Allah dalam kehidupan hari-hariannya, mulai dari bangun tidurnya hingga tidur lagi. Maka dia berusaha semua apa yang dilakukannya, yang diucapkannya, yang dilihatnya, yang didengarnya untuk senantiasa patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha untuk menjadi orang yang saleh, terus-menerus beramal saleh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena mereka tahu bahwa Allah punya aturan, Allah punya perintah, Allah punya larangan, sehingga dia harus melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Demikian pula Rasulullah SAW, beliau pun juga punya aturan, punya perintah, punya larangan yang juga harus kita taati sebagai seorang muslim. Karena itu ma'asyiral muslimin, seorang muslim sejati, dia berusaha untuk tunduk, taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya dengan melaksanakan apa yang diperintahkannya. 6. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Wa ma kana lil mu'minin ma kana lil mu'min wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Anam, Allah menyatakan, "Wa ma kana lil mu'min wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." وَمَا يَأْسِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Allah menyatakan tidak pantas, tidak selayaknya bagi seorang mukmin ataupun laki-laki mukmin perempuan apabila Allah Ta'ala dan Rasulnya telah menetapkan suatu urusan lalu ada perkara yang lain yang mereka pilih daripada apa yang terkait Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Dalam ayat yang lain Allah juga menyatakan ma'asyiral muslimin, "Wala warabbik la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum." Kata Allah Ta'ala, demi Allah, tidaklah mereka itu beriman sampai mereka mau menjadikan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim yang memutuskan perkara yang terjadi di antara mereka. "Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja." Kemudian tidak terdapat dalam hati mereka rasa berat dalam keputusan tersebut. Kemudian mereka tunduk dengan sebenar-benarnya kepada apa yang telah diputuskan Rasul tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dalil-dalil ini semua menunjukkan kepada kita keharusan dari kita semua ma'asyiral muslimin untuk senantiasa patuh kepada Allah dalam rangka mewujudkan diri-diri kita sebagai seorang muslim yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, termasuk makna Islam ma'asyiral muslimin adalah yakni bara'atu minal syirk wa ahli, yakni berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan dan juga para pelakunya. Berlepas diri dari kesyirikan dan juga para pelakunya, ini merupakan ciri seorang muslim sejati. Bukan muslim namanya kalau mengaku muslim masih senang berbuat syirik, masih dekat-dekat dengan kesyirikan dan kekufuran, bekerja sama dengan mereka, naam, toleransi dengan mereka dengan alasan apapun, maka yang demikian diharamkan. Lihatlah apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mumtahanah. Allah menyatakan, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahdah." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah ada pada diri kalian sungguh telah ada bagi kalian wahai kaum mukminin, yakni pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang bersama mereka, teladan yang baik bagi kalian. Apa teladannya? Idz qalu liqaumihim, tatkala Nabi Allah Ibrahim dan juga kaum dan orang-orang yang bersama beliau mengatakan kepada kaumnya yang musyrik itu, inna bura'u minkum, sesungguhnya kami barak dari kalian, kami berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa saja yang kamu sembah selain Allah, kafarna bikum, kami mengingkari perbuatan kalian, wa bada bainana wa bainakumul adawah, dan telah nyata antara kami dan kalian permusuhan, wal baghdha, dan kebencian abadan selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kamu mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Demikian ma'asyiral muslimin. Ini menunjukkan bahwa inilah seorang muslim. Inilah sifatnya seorang muslim. Dia barok, berlepas diri dari segala bentuk kekufuran, kesyirikan, dan juga orang-orang yang melakukannya. Karena itu ma'asyiral muslimin, aneh bin ajaib kalau seandainya ada orang yang mengaku muslim, bahkan tokoh muslim, tokoh daripada organisasi muslim atau yang mengatasnamakan muslim, tapi senang bekerja sama, senang bertoleransi, sedang berdekat-dekatan dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang musyrik, dan senang kepada kesyirikan dan orang-orang musyrik tersebut. Karena itu ma'asyiral muslimin, iya, lebih-lebih di bulan-bulan semacam ini, nanti biasanya menjelang Natalan, menjelang tahun baru, banyak orang-orang muslim yang kemudian ikut-ikut andil dalam acara-acara kesesatan dan kufuran semacam itu. Ma'asyiral muslimin, karena itu seorang muslim punya prinsip seperti ini, barok dengan semua bentuk kesyirikan dan kekufuran serta para pelakunya semuanya. Inilah tiga sifat orang muslim. Mudah-mudahan dengan demikian ma'asyiral muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sifat tersebut melekat pada diri kita, sehingga benar-benar kita miliki sifat-sifat muslim yang sebenarnya. Wallahu a'lamu bissawab. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Sahabat yang tidur, bangun. Bangunkan. Duduk. Jangan main-main. Kembali ke tempat duduk. Siapa itu main-main? Duduk. Baik, barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, jamaah jumaah rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawal wa ba'd. Hadirin jamaah jumaah rahimani wa rahimakumullah. Itulah Islam. Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, ada tiga sifat utama yang ada pada diri seorang muslim. Dia adalah orang yang berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Dia adalah orang-orang yang senantiasa tunduk patuh kepada Allah dalam melaksanakan perintah-perintahnya dan juga menjauhi larangan-larangannya. Dan yang ketiga, dia harus berlepas diri, barok, berlepas diri dari semua bentuk kesyirikan dan kekufuran dan para pelakunya. Barok di sini tidak sekedar berlepas diri, tapi di dalamnya mengandung sikap permusuhan, kebencian, tidak ada toleransi dan sebagainya terhadap semua bentuk kekufuran dan kesyirikan serta kemaksiatan. Inilah prinsip seorang muslim. Demikian sepantasnya. Dan Islam yang demikian inilah ma'asyiral muslimin, Islam yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah Ta'ala berfirman, inna dina indallahil islam, sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Dan Islam yang demikian inilah ma'asyiral muslimin, Islam yang hak, Islam yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Sebagaimana dalam firman-Nya, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus para rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak ini untuk dimenangkan di atas semua agama meskipun orang-orang musyrik benci. Inilah Islam. Dan Islam semacam ini ma'asyiral muslimin, Islam yang telah disempurnakan Allah Ta'ala sehingga tidak membutuhkan tambahan lagi, tidak membutuhkan pengurangan lagi. Kita tinggal belajarinya dan mengamalkannya dengan penuh kesungguhan. Allah menyatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam adina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku kepadamu dan telah aku ridhoi Islam ini sebagai agama bagimu. Inilah Islam. Dan Islam yang semacam inilah ma'asyiral muslimin yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang selain berpegang dengan Islam semacam ini akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka sekali-kali tidak akan diterima Allah agama itu. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Karena itu ma'asyiral muslimin, jamaah jumaah rahimani wa rahimakumullah. Berpegang teguh dengan Islam. Berpegang teguh dengan Islam. Dengan Islam semacam yang telah kita sebutkan tadi. Tentunya dengan kita belajar, belajar, belajar. Jangan bosan dan terus belajar. Nah, seorang muslim tidak ada alasan untuk malas ngaji. Seorang muslim tidak ada alasan untuk meninggalkan taklim. Seorang muslim tidak ada alasan untuk tidak mau belajar. Bahkan merelakan dirinya menjadi bodoh, tidak mengerti agama, dan sebagainya. Dengan dalih apapun. Karena Allah Ta'ala mewajibkan kita belajar tentang Islam. Belajar tentang Islam. Karena itu ma'asyiral muslimin, kalau kita sudah belajar tentang Islam, kita pegang teguh Islam dan kita bawa sampai mati. Sebagaimana Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amtaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan berserah diri kepada Allah muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, mudah-mudahan dengan kita memahami Islam seperti yang telah disebutkan tadi, kita berharap kepada Allah ma'asyiral muslimin. Mudah-mudahan Allah memberikan istiqamah kepada kita untuk berpegang teguh dengannya, untuk kita senantiasa beramal dengannya, dan kita bersabar di atasnya. Mudah-mudahan dengan demikian Allah akan memudahkan kita na'am mendapatkan berbagai macam kemudahan dan kenikmatan di akhirat nanti. Dan Sulaiman rahimahullah ta'ala juga menyebutkan sebuah hadis tatkala menjelaskan tentang adanya sirat, jembatan yang terbenang di atas neraka jahanam, maka besok akan dilewati setiap orang yang akan lewat di atasnya, padahal di kanan kirinya ada kait-kait, ada cantolan-cantolan, atau ada semacam pengait-pengait yang menyambar-nyambar di kanan dan kiri, sehingga ada orang digambarkan Nabi SAW yang berjalan cepat di atas sirat tersebut seperti kilat. Ada yang cepatnya seperti angin yang berhembus, ada yang cepatnya seperti burung yang berterbang dengan cepat, ada yang cepatnya seperti kuda yang berlari kencang, ada yang cepatnya seperti orang yang berlari dengan kencang, ada orang yang bercepatnya seperti berjalan dengan santai, dan ada pula orang yang berjalan dengan merangkak-rangkak dan hampir jatuh tapi selamat sampai di tujuan. Bahkan ada yang baru lewat di atasnya langsung nyemplung dalam neraka jahanam. Semua tergantung bagaimana dia berpegang dengan siratul mustaqim di dunia ini, yaitu al-Islam, syariat Islam, Al-Quran dan As-Sunnah. Kata Syaikhul Rahimahullah Ta'ala, barang siapa yang di dunia cepat di dalam menerima Islam, cepat di dalam mengamalkan syariat Islam, maka di akhirat pun Allah akan mudahkan kecepatan larinya tersebut sesuai dengan mudah cepatnya dia dalam menerima Islam di dunia ini. Sebaliknya, orang yang berlambat-lambat di dunia ini di dalam mempelajari Islam, mengamalkan Islam, dan melaksanakan Islam, maka berlambat-lambat pula na'udzubillah di akhirat nanti. Karena itu ma'asyiral muslimin, bersemangatlah dengan Islam ini, dengan pengamalannya, dan mohon terus kepada Allah istiqamah. Mudah-mudahan dengan ini kita terus diberi istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi, walhamdulillah. Isi tempat yang kosong, rapatkan, luruskan, keab-keab, mata kaki dengan mata kaki. Nah, rapatkan, rapatkan.